pagi, lebih banyak orang atau lebih dikit orang? Dikit. Berapa tok? Oke, nggak lebih dari satu. Yang datang di sana kira-kira apa namanya? Yang sudah yang masih muda atau sudah mati? Itulah ciri-ciri orang istimewa. Maka kalau Anda kemudian menggabungkan diri di situ, insya Allah kita jadi orang istimewa. Karena orang istimewa nggak pernah banyak. Paham? Kita saya untuk sekalian. Oke, mau pilih mana? Biasa atau istimewa? Yakin? Life is choice. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan kalian dua jalan. Hanya dua jalan saja. Tidak ada yang jalan lain. Wa hadainahu najdain falak tahamal akobah. Allah berkata dalam surat yang lain, tapi sedikit sekali yang memilih jalan yang susah, karena kebanyakan manusia puas dengan jalan yang mudah. Kenapa banyak manusia puas dengan jalan yang mudah? Karena mereka tidak perlu berkorban, mereka tidak perlu belajar, mereka tidak perlu menanggung apapun karena jalan ini mudah, karena tidak ada ujian sama sekali. Kenapa tidak ada ujian? Karena setan-setannya sudah pada pindah ke jalan yang susah. Lah kenapa setannya pindah? Awalnya sih setannya sama banyak, ujiannya sama banyak, tapi lama-lama setannya minta pindah. Kenapa? Setannya bilang, kami bangsa setan, kami tidak peduli dengan aturan, tapi ada satu aturan yang tidak bisa kami langgar. Sesama serayek dilarang saling mendahului. Paham dari saya? Di sini sudah terlalu banyak setan, makanya dia pindah lagi ke sini. Gak perlu tambah gerak baru. Paham dari saya? Belum sekalian. Makanya jalannya memang susah. Taat itu susah. Mau masuk surga itu susah. Mendakwakan Islam itu susah, tapi inilah jalan yang kemudian menuju pada surganya Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum mastatul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Apakah kalian merasakan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti orang-orang zaman terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa mara petaka, kengerian dan goncangan-goncangan. Berarti kalau jalan Anda lempeng-lempeng wae, harus dibuat agak sedikit susah. Paham ya selesai, karena mendakwakan Islam itu sunnatullahnya pasti susah. Taat pada Allah sunnatullahnya pasti susah. Dan itu biasa, jalan menuju pada surganya Allah. Mau pilih mana, yang biasa atau istimewa? Oke, supaya kita lebih yakin, kita coba lihat satu video yang kemudian lebih menyadarkan kita mudah-mudahan tentang hidup adalah dunia. Ceritanya ada anak-anak gaul nih ceritanya. Kalau anak gaul, kalau cowok-cowok kumpul yang diomongin apa? Seolah-olah gak akan habis selama-lamanya. Padahal apa yang terjadi pada mereka? Ternyata kehidupan begitu cepat. Katanya seperti bulan Ramadan itu hidup. Kenapa hidup seperti bulan Ramadan? Karena awalnya kita merasa waktu masih lama, pertengahannya kita lalai, akhir-akhirnya baru mau beribadah. Kapan orang baru mau beribadah ketika Ramadan? Ketika malam takbiran, telat. Dalam kecelakaan ini ada 3 orang yang meninggal, 1 orang yang selamat. Dan ketika ini sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian, saya yakinkan gak akan ada yang dianggap penting bagi kita. Jabatan, uang, anak, sebagainya gak ada. Ketika ini terjadi, kalaupun Anda punya emas 2 gulung dan Anda menukarkan dengan hidup 5 menit saja, Anda akan lakukan. Namanya Nawar. Dia baru mati. Ini adalah kehidupan dia dan pilihan-pilihan yang dia buat. Apa kerjanya? Anak gaul. Kerjanya pacaran loh. Ibunya ingatkan, Nawar sholat. Masih ngobrol dia. Ingat, Nawar sholat. Baik. Wah, apa? Bohong dia. Dan seperti Allah janjikan, makanya pun sholat sholat yang sholat yang roh, makanya pun sholat sholat yang sholat yang roh. Allah tunjukkan pada dia seluruh perbuatan dia lakukan. Jadi ketika dia tahu dia sebelum itu enggak sholat sebelum mati, dia menyesal dan bilang pada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa sholat yang terakhir kali. Allah katakan tidak, waktumu sudah selesai. Kalau dia tahu sebenarnya dia bakal mati, sholat enggak dia? Sholat. Walaupun harus perangkat. Iya, kalau dia tahu. Yang kedua, namanya Badar. Namanya Badar. Dia baru mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan pilihan-pilihan yang dia baru. Apa kerja? Poya-poya. Azan berkumandang. Dia ngajak temannya, sholat yuk. sholat. Lu kayak di Mekah aja lu. Akhirnya dia sholat sendirian, walaupun dia diolok-olok. Ketika dia tahu adalah perbuatan yang terakhir sebelum dia mati, dia katakan, alhamdulillah, untung sholat. Happy dia. Yang ketiga, seorang wanita namanya Sarah. Apa kerjanya? Janda. Semester. Loh, kerjanya. Enggak cukup. Facebookan. Aktivitas luar. Tanpa dia sadar itu yang terakhir dia ada. Yang nabrak. Namanya Sarah. Dia juga baru mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa kerjanya? Cimung sama kerjaan. Padahal yang namanya kerjaan itu kalau selembar berakhir akan ada kemudian lembar yang lain. Tapi namanya waktu sholat itu akan segera berakhir. Azan berkumandang. Temannya ngajak. Sholat yuk. Jadi sholat. Kalau dia tak sholat dia bakal mati. Sholat ya dia. Sholat. Sayangnya dia enggak tahu. Itulah manusia klise. Sambil manusia itu klise. Jadi gini. Parahnya kita di Indonesia, sialnya kita di Indonesia adalah bahwa Indonesia selalu diajarin bahwa pembicaraan mati adalah sesuatu yang tabu. Dan mereka digantikan bahwa yang namanya mati itu seperti sinetron. Benar begitu? Gimana mati di sinetron tahu? Ada kemudian seorang ayah yang tergeletak kemudian diranjang, di situ ditemani oleh anak-anaknya, kemudian ada istrinya nangis, bapaknya bilang, nah anak pertama bapak wariskan 3 miliar, tolong beri pada adik-adikmu. Bapak sudah bangun tuangkah kemudian masjid di sana, 100 hektar bapak bangun punya Islamic Center di sana. Untuk istri saya, semoga kamu menjadi istri yang soleh, kami tunggu di surga. Lalu sebelum kemudian meninggal, la ilaha illallah, sah, kemudian pergi. Betul begitu kenyataan di dunia, maksudnya begitu. Dalam kenyataan di dunia, catat baik-baik, mati akan datang pada waktu Anda tidak siap. Paham dengan saya? Mati akan datang pada waktu kita paling tidak siap. Itu dalam kenyataan yang terjadi sehari-hari. Yang selalu kita lihat, gak ada mulai orang siap untuk mati. Gak ada yang terjadi seperti itu. Itulah dalam kenyataan. Makanya kemudian kalau kita lihat, kalau kita lihat, yang namanya mati itu terjadi tiba-tiba. Dan kita gak tahu kemarin. Ingat kemudian ketika, sebelumnya saya tampil dulu ini. Bukti ini bahwa kemudian mati itu kemudian gak tunggu dan gak kira-kira. Bentar. Ini ya. Belah dari sini sampai ke sini. Kalau seandainya kemudian orang yang tadi ngebut tahu bahwa hari setelah ajal dia, ngebut gak dia? Enggak, demi sebuah gengsi enggak deh. Demi sebuah kemudian dikatakan orang hebat enggak deh. Demi kemudian supaya dikatakan dia punya sebuah kenikmatan pribadi enggak deh. Kalau dia tahu dia bakal mati. Dan kalau seandainya dia tahu dia bakal mati, pergi keluar rumah enggak deh. Kalau yang kemudian itu yang kemudian yang ditabrak tahu enggak apa-apa tentang itu? Dia kemudian sudah menuruti jalur, dia sudah menuruti kemudian segala macam yang diperintahkan supaya menjaga dia agar tetap hidup. Ternyata dia kemudian ikut mati juga. Mati itu enggak akan kemudian kita pernah siap. Kemarin Jakarta, ingat ketika Jakarta anginnya lagi kencang-kencangnya? Ingat kan ya? Jadi kemudian banyak untuk pohon tumbang. Ada seorang pengendara motor ceritanya, dia sudah tahu angin itu kencang. Dia kemudian berhenti ketika kemudian hujan dan kemudian dia menepi. Dia tahu dia enggak boleh kemudian berteduh di bawah pohon-pohon yang sudah tumbang. Dia berteduh di bawah kemudian halte bis yang dari stainless steel itu yang kuat banget itu. Ternyata apa terjadi ketika dia berteduh di sana? Bukan pohon yang tumbang Bapak Ibu sekalian. Apa yang tumbang? Bukan halte yang tumbang, apa yang tumbang? Ini yang tumbang Bapak Ibu sekalian. Billboard yang tumbang. Siapa yang sangka billboard 30 meter bisa tumbang? Ngantem dia enggak punya kesempatan hidup. Coba. Ketika kemudian Jakarta lagi dalam kondisi seperti ini. Dalam kemudian waktu 5 menit, Twitter saya mengabarkan 2 orang kemudian kecelakaan, motor ditabrak trailer, dua-duanya meninggal seketika. Ada yang lagi bawa rantang, ada lagi bawa kemudian makanan untuk anak-anaknya, ada yang kemudian bawa segala macam untuk istrinya. Saya berpikir dan mencoba berpikir dan mencoba mencari alasan kenapa mereka pulang malam-malam dalam kondisi sedingin itu dan dalam kondisi kemudian hujan separah itu. Pernah naik motor kemudian dinginnya seperti itu? Sampai kemudian rasanya tangan kita gak bisa dibuka lagi dari tak pernah. Nah itu terjadi kemudian ketika malam-malam. Nah dia ditabrak trailer itu biasanya mungkin karena mungkin dia sudah tidak awas lagi. Tapi yang mungkin saya kemudian pikirkan, mungkin dia pengen segera sampai rumah karena dalam bayangan dia, dia bawa rantang itu maka bersama istrinya ataupun untuk kasih pada anaknya. Yang mungkin terjadi, mungkin pagi tadi dia meninggalkan istri dalam keadaan dia tidak rindu, marahan sama istrinya, berkata kasar pada istrinya, dan dia berniat minta maaf karena gak menunggu waktu lagi. Ternyata itu gak akan terjadi. Paham dengan saya? Dan itu selalu saya pikirin ketika saya meninggalkan istri saya. Saya gak pernah tinggalin istri saya dalam kondisi saya marah pada dia. Laki-laki itu gengsi, boleh sekalian. Dia gak akan mau minta maaf duluan kalau dia gak punya pemikiran seperti itu. Jadi kemudian ketika saya marah sama istri saya, Ustaz bisa marah juga? Bisa. Dengan namanya manusia. Dan ya, ketika saya kemudian marah sama istri saya, perkara-perkara sepele, ketika saya mau pergi keluar, mau dakwah atau perempuan lain, saya gak pernah nyimpan perasaan kemudian rasa gak rindu. Kenapa? Yang saya takutkan adalah ketika saya pergi, saya gak balik lagi. Atau ketika saya balik lagi, dia sudah gak ada. Kalau kemudian itu yang terjadi, mau gak boleh berpisah dengan cara seperti itu? Maka sekarang kalau istri saya pergi, Abi minta maaf kalau Abi ada sama. Jangan-jangan ini pertemuan kita yang jangan itu dong, nangis itu saya. Aku perempuan. Tapi yang lainnya terjadi. Besoknya saya bilang lagi, Dik, bisa jadi liputan terakhir di sini sudah bisa. Bisa saya bilang, ah, minggu kemarin juga bilang begitu, toh ternyata pulang baik-baik aja. Begitu. Tapi coba camkan baik-baik kata-kata saya, ada akan ada satu masa di mana saya pasti benar-benar bilang begitu dan benar-benar saya nggak boleh lagi. Dan aku dia nggak ada lagi. Nah, kalau benar-benar itu terjadi, maka hendaklah kalau ini pertemuan yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa yang begitu. Kalau sana kita pisah, saya gak rindu sama kamu, kamu gak diterima nanti. Ataupun kemudian kamu gak rindu sama saya, bagaimana kemudian saya bisa menjalani itu setelah itu? Paham ya, saya baru sekalian. Artinya, kalau saat ini ada yang terakhir, mungkin kita gak kepikir, tapi sama-sama kita tidak kepikir. Jalan dari Malang ke Jakarta, benar. Dari Malang ke Jakarta, saya bawa kemudian bakso banyak sekali, karena itu saya pesan. Bawa bakso banyak, dengan senang hati kemudian balik ke Jakarta. Di atas itu, kayak roller coaster, bagi sekalian. Pesawat itu kayak roller coaster. Loncat-loncat, saya mohon maaf, pantatnya ini gak menjejakkan lagi pada joknya itu. Yang depan itu poin, wah teriak semua. Ada satu cewek, udah seksi banget. Udah ketika jeda-jeda, dia bilang, Allah Akbar, Allah Akbar. Ternyata masih punya Allah dia. Kemudian setelah benar seperti itu, sebelah kanan saya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah kiri saya pucat, gak sama sekali gak bisa ngomong. Saya terus terang saya takut. Saya takut sekali. Kenapa? Bukan takut matinya, tapi setidaknya saya belum merasa belum punya amal yang baik kan kan ya. Saya lihat semua itu sudah sering mendarat. Yang sebelah kanan saya langsung berdiri, Alhamdulillah, 3 bulan lagi saya gak mau naik pesawat. Sebelah kiri saya kemudian juga senang-senang. Saya katanya begini, dalam hati, sebelah kanan saya ini lucu. Kenapa? Seolah-olah dia gak pernah baca survei bahwa kematian di darat itu 10 kali lipat lebih mungkin daripada mati di udara. Paham itu saya? Berarti kalau dia takut kemudian mati di udara, harus 10 kali lipat takutnya ketika dia di darat. Paham? Tapi kan orang bisa mengakses yang seperti itu. Bagaimana kalau adalah peristiwa yang terakhir? Karena makanya orang-orang yang tua itu lebih banyak beribadah. Karena kenapa? Mereka yakin sebentar lagi akan betul. Itu sebabnya itu. Nah kalau saya orang muda bisa mengakses seperti itu, masya Allah. Masya Allah akan berkata, Allah senang pada yang beribadah, lebih senang pada yang muda yang beribadah. Allah benci pada orang yang bermaksiat, tapi lebih benci lagi orang tua yang bermaksiat. Karena harusnya mereka sudah sadar. Saya punya bapak angkat, 70 tahun, kena stroke dari pinggang ke bawah. Gak bisa jalan sama sekali. Malah lebih rajin daripada ketika dia sehat untuk pergi ke masjid. Nah kenapa? Karena ngesot, bagus sekalian. Naik tangga tuh ngesot, pakai tangan, nyeret pantat sama kakinya. Saya kata ketika melihat itu, Pak, kenapa bapak gak istirahat di rumah? Dia katakan, Lik, kalau gak hari ini saya mati, berarti besok. Paham itu saudara-saudara sekalian. Kemarin kemudian kejadian lagi. Sebelum Ramadan, kemarin kan Ramadan, satu Ramadan kan tanggal 1 Agustus. 31 Juli kan Syakban yang terakhir, betul begitu? Nah, tanggal 26 saya dapat anak ketiga. Alhamdulillah laki-laki. Senang banget anak ketiga laki-laki. 2 minggu kemudian buku Muhammad Al-Fatih saya mau terbit. Senang banget. Ambisi saya akhirnya terjadi. Tanggal 29 saya ingin mengajari ibu-ibu 60 tahun ke atas. Saya katakan, Bu, saya mau pindah ke Daan Mogot. saya akan tinggalkan Filipin. Nah kalau begitu, saya mohon bagi ibu sekalian, dengarkan kemudian pesan terakhir saya. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir. Kalau ini Ramadan yang terakhir, masihkah ibu mau membiarkan anaknya gak kerudungan? Atau cucunya kemudian gak kerudungan? Atau kemudian suaminya belum minta maaf? Atau menyimpan benci dan lain-lain? Masih mau gak kalau ini yang terakhir? Ustaz jangan doain kami dong. Enggak doain ibu saya, cuma mengingatkan. Karena kemudian bukan berarti saya masih muda, lantas saya melihat belakangan. Bisa jadi saya duluan. Tapi kalau ibu mau duluan silakan aja. Nah kemudian dia kata saya tampilkan dengan gambar ini. Nah ini gambarnya saya tampilkan. Ibu coba pikir saya bilang. Coba tahun kemarin ketika kemudian habis Ramadan kan, habis sholat kan ibu kan cipika-cipiki. Nah setelah cipika-cipiki, sekarang nih ada gak yang gak sama kita di samping? Banyak kan. Jadi kerjaan ibu yang sudah tua itu dia punya kemudian buku tulisan nama teman-temannya, seangkatan, dicoret satu persatu. Makanya kalau kita tanya ibu, bu berapa angkatan yang masih ada? Apa mereka? Karena mereka itu sebentar lagi akan nyusul, makanya ibadahnya banyak. Gitu loh. Nah, saya katakan jangan jadi yang terakhir. Saya tampilkan ini. Ada lilinnya yang panjang, ada lilinnya yang pendek. Yang mana akan pada duluan? Yang panjang atau pendek? Yang pendek, itu juga kata mereka. Yakin? Yang pendek duluan? Kalau ketip angin? Panjang duluan. Nah karena itu langsung saya kata sebelumnya, sehingga kemudian belakangan. Dan ternyata terjadi buat sekalian. Tanggal 31 saya kemudian mau ngisi kajian subuh. Ngisi kajian subuh, ketika lagi jalan mau ngisi kajian subuh, Allah memberikan pelajaran yang menurut saya sampai sekarang ini adalah pelajaran yang paling berarti. Apa sih, jadi mobil saya terbanting di jalan tol dua kali, anjur berantakan. Aku berantem mulai sekedar ketika terbalik dan saya kasih tahu ibu sekalian, yang namanya kecelakaan, kalau yang pernah kecelakaan, itu kita akan ingat sampai sedetail-detailnya, betul begitu? Sepertinya waktu berjalan lambat, gitu kan ya? Ketika menentu, jadi apa saya pikirin? Mati deh, ya, ini katakan. Kalau mau mati, setidaknya saya pikirin, setidaknya saya lagi mau jalan dan mengisi kajian subuh. Setidaknya sampai sekarang saya jaga anak saya dan istri saya dari perkara-perkara yang namanya yang haram, kasih makan mereka dari hal-hal yang sudah halal. Dari harta yang halal, saya sudah ajar sudah sebisa saya, sudah melakukan yang saya mungkin bisa lakukan. Kalaupun saya punya kesalahan, mudah-mudahan Allah memaafkan. Selesai. Setidaknya itu saya pikirin. Nah, sekarang dua sebab manting lihat kepala okay, tangan tidak ada masalah, kaki tidak ada masalah. Ternyata perfect. Bukan karomah itu, bukan keberuntungan aja. Nah, kemudian ketika sudah lihat tidak ada masalah, saya naik kemudian ke atas, manjat karena mobil saya guling, manjat ke atas, loncat ke bawah, langsung dorong, pak, siapa pak yang berangkat sekarang pak? Masih ada pak orang di dalam? Pengemudi sudah mati ya? Saya pengemudi sudah. Luar biasa kan? Mobil saya kemudian berantakan, duit saya kemudian berantakan itu, laptop saya diserang dua, saya tidak niat ambil sama sekali. Kenapa? Tidak niat. Mendadak pada waktu itu, harta tidak ada nilai sama sekali. Benar-benar, ada nilai sama sekali. Mungkin bapak-bapak dan ibu akan nyadari itu satu-satu lagi. Menjelang mati. Maka orang-orang yang baru sadar, apa yang paling penting dalam hidup dia? Mungkin kalau sudah menjelang, mati. Harta tidak ada yang kemudian, sama sekali saya tidak mau ngambil, sama sekali saya tidak beli, yang sebenarnya cuma satu, bahwa saya belum sholat subuh. Nah ini saya berbeli. Mobil saya kemudian ketika kebanting, buku-buku saya itu berserakan di jalan baru sekalian. Buku saya yang pertama, Beyond Expedition, berserakan di jalan 50-an ke 50 eksemplar. Ada orang datang, BCR, pak, bapak penulis siapa ya? Saya ambil satu pak ya? Ambil. Bapak penulis siapa ya? Saya ambil dua pak ya, kalau saya ambil. Polisi datang, pak, saya minta 5 pak ya, ambil. Jadi kalau mau dapat buku saya kira ditunggu lagi di telepon. Gak peduli sama sekali. Makanya sekarang saya katakan jangan sampai mulai kita karena justru ketika kondisi seperti ini. Tapi memang seperti itu manusia. Ketika semakin dia sadar bahwa dia kemudian makin dekat akan menghadap pada Allah, disitulah khusyuk akan datang. Maka khusyuk itu gak perlu dilatih dengan musik, gak perlu dilatih dengan segala macam. Khusyuk itu cuma satu. Alladzina anahum mulaku rabbihim wa anahum ilaihi rajiun. Kalau dia yakin dia akan kembali pada Allah dan akan kemudian menghadap Allah, itu sudah pasti akan khusyuk. Menghadirkan kemudian bahwa kita akan mati, akan kemudian meningkatkan ibadah. Melupakan kita akan mati, membuka pintu maksiat. Itu yang pasti akan terjadi bapak ibu sekalian. Nah, begitu kita lihat sekalian. Nah, ini belum terjadi bapak ibu sekalian. Yang kemudian bisa kita lihat adalah bahwa sekarang kita masih hidup, kita masih punya pilihan. Nah, selagi kita masih hidup dan punya pilihan, mau jadi yang mana? Mau jadi yang biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Yakin? Takdir? Nah, ini bisa saya bagikan. Life is choice. Mudah-mudahan kemudian kita bisa memilih yang baik, memilih kemudian yang tidak akan kita tersali, dan memilih sesuatu yang bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan kita. Ada pertanyaan? Silakan. Ada lagi? Ada. Waalaikumsalam. masing-masing. Langsung saya jawab aja dulu supaya saya nggak lupa, karena orang banyak macam ini suka lupa. Nah, yang pertama bagaimana kemudian kita melihat pilihan kita tepat atau tidak di dunia, sebenarnya. Nah, jadi gini cerita. Dalam perkara-perkara pilihan, selalu ingat ada lima hukum yang Allah berikan kepada manusia: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka dalam perkara lima ini selalu dahulukan yang wajib. Jadi nggak perlu lagi ada pertanyaan, nanti saya bayar qadha puasa dulu atau saya puasa Syawal dulu, itu nggak usah lagi ditanyakan. Karena wajib selalu mengungguli yang sunnah. Itu yang harus diingat. Berarti yang mana duluan, qadha atau kemudian puasa Syawal? Jelas qadha dulu, itu selesaikan dulu baru kemudian puasa sunnah. Tidak ada sunnah kalau wajib belum selesai. Itu kemudian yang kemudian kita tekankan bahwa wajib itu yang pertama. Yang kedua, setelah kemudian yang wajib kemudian selesai, perbanyak yang sunnah. Nah, kalau dalam perkara mubah seperti apa? Nah, dalam perkara mubah seperti yang keduniaan, pekerjaankah, atau kemudian hobikah, atau apakah, maka baik atau buruk itu tidak ada. Karena itu semua pilihan yang dalam hal yang mubah, maka kita pertimbangkan passion kita, yang kita sebenarnya di mana, kita sukanya di mana, dengan apa kita bisa berkontribusi untuk Islam, nah kita pilih. Nah, kapan kita tahu pilihan itu benar? Kalau pilihan itu kemudian menghasilkan dan kemudian pilihan itu kita senang dengan kemudian melakukannya, itu benar. Kalau yang enggak, segera kemudian cari yang lain. Jadi kira-kira begitu. Jadi tidak ada benar dan salah, yaitu hanya kemudian masalah ya efek, sorry, efisien gitu. Ada yang lain silahkan kembali. Ada begitu. Enggak ada, ditutup. Enggak ada. Jam berapa ini? Oh iya, jam berapa? Waktu sekat di jam? 0.17. Jam 2 ini datang istrinya dijemput, Pak. Waalaikumsalam. Dia merasakan kok kayaknya bawahnya kayak diantar untuk mati gitu ya. Bukan satu orang aja sih yang ketemuin kayak orang lain gitu. Ada manusia seperti bawahnya. Apa saya juga pernah gara-gara masalah. Gak ada masalah sih, tapi mungkin karena mungkin saya sekarang lagi sudah juga tuh ya, sudah lagi dekat dengan Allah, jadi selalu mati. Assalamualaikum. Baik, pertama, seorang muslim tidak boleh minta mati. Dia tidak boleh kemudian minta dimatikan. Minta disegerakan mati itu tidak boleh. Karena kemudian Allah sudah menentukan. Tapi orang muslim boleh kemudian merasa bahwa mati itu tidak menjadi masalah. Sudah saya katakan seringkali bahwa perbedaan orang kafir dan orang muslim, orang kafir itu takut mati. Kenapa takut mati? Karena bagi mereka mati itu adalah pemisah antara mereka dan yang mereka cintai. Apa yang mereka cintai? Anak, istri, perniagaan, harta, jabatan, kekayaan yang tidak ada habis-habisnya, dan mati memisahkan mereka dari itu. Makanya mereka takut mati. Orang muslim tidak akan takut mati. Berarti kalau masih takut mati, berarti itu perlu kemudian memperbaiki diri. Karena mati bagi muslim adalah sebuah bukan jurang tapi jembatan yang menghubungkan antara dia dan yang dia cintai. Betul. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Siap mati? Harus siap, karena jalan pertama kemudian masuk surga adalah mati. Masuk surga nggak pakai batik pun susah. Harus kemudian cara pertama mati, tapi nggak boleh cari mati. Orang itu nggak cari mati, tapi kalau mati itu harus datang, dia nggak akan lari. Gitu maksudnya seperti itu. Perang itu nggak dicari, tapi kalau ada yang kemudian nantangin, itu sudah kita nggak akan mundur. Itu adalah seorang muslim. Nah, dengan kata lain, gimana kemudian orang kemudian yang mencari mati? Sebenarnya begini, bagi orang muslim mati itu adalah sebuah jembatan. Sehingga ketika kemudian dia sudah bisa memahami untuk apa dia mati, maka saat itulah dia mulai bisa menjalani hidup. Makanya saya katakan, orang yang gak punya alasan untuk mati, lebih gak punya alasan untuk hidup. Karena justru kita punya alasan untuk hidup, karena kita pengen hidup setelah mati. Itu kan orang muslim. Nah, maka tidak mengapa kemudian tidak takut mati, asal jangan dari mati. Apalagi mematikan diri sendiri, itu haram hukumnya. Karena ada satu cerita ketika kemudian jihad, para sahabat kemudian banyak terluka, ada seseorang di antara mereka kemudian bunuh diri. Waktu ceritakan, kalian pernah dengar nggak tentang orang-orang yang kemudian nggak sabar? Siapa yang nggak sabar? Dia sudah berjihad, dia sudah mendapatkan pahala yang sangat banyak, tapi di ujung-ujungnya dia merasa kemudian penderita itu begitu hebat, akhirnya dia bunuh diri. Nah, satu Allah sudah mengambil seluruh pahala dia dan nggak jihad, datang lagi pahala jihad. Karena dia ketika takdir gitu loh. Nah karena itulah kaum muslimin tidak boleh minta mati atau cari mati. Tapi kalau mau dimakan Allah ya dia terima. Jadi kira-kira seperti itu. Assalamualaikum. Paling sulit itu ditetapi Karena orang bilang ikhlas itu di awal, terus saudara lanjutkan. Enggak, ikhlas itu dari awal sampai akhir. Saya ngisi di sini, saya awal sudah ikhlas. Oke, saya ngisi nilainya ta'ala, bukan untuk apapun. Sampai di sini, ternyata saya ternyata di sini bisa terkenal. Nanti tidak ikhlas. Ternyata ada cewek cantik. Tapi aku tidak ikhlas. Mari kita makan dewa sampai akhir. Ketika kemudian kita melaksanakan satu perbuatan, itu sudah tahu. Itu sudah ikhlas. Dari orang yang dijaga, bahwa itu memang nilai kita. Jadi nilai-nilai itu ada yang lain. Kita harus lagi. Ya, ada orang bilang gini, saya tuh gak minta sama Allah untuk dihidupin di dunia. Kenapa saya tiba-tiba dihidupin? Dan kemudian saya harus melakukan apa yang diberikan oleh dia. Nah, terhadap orang seperti ini kita cuma bisa sampaikan siapa bertobat. Karena memang gini, dalam perkara-perkara dunia itu ada perkara-perkara filsafat namanya. Dan perkara-perkara filsafat itu gak perlu diajar ilmusi. Itu namanya perkara filsafat. Contoh lagi, ada orang berkata, kenapa harus diberitakan begini? Kalau Allah pengen kan Allah bisa aja memasukkan kita dalam surga atau neraka. Itu perkara filsafat. Kenapa harus diciptakan? Kalau nggak diciptakan kan saya bisa nggak ada. Sorry, saya nggak susah seperti ini. Diciptakan saya malah susah. Itu perkara-perkara filsafat. Kuat itu ada atau tidak? Ada. Kuat atau tidak? Kuat. Maha mencipta atau tidak? Maha mencipta. Kalau itu bisa kan Tuhan menciptakan sesuatu yang nggak bisa diangkat. Itu perkara filsafat. Nah, perkara filsafat gak usah diladenin. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, saya cuma diskusi sekali dengan ahli kalam, orang ahli filsafat, setelah itu saya bertaubat pada Allah dan gak mengulanginya lagi. Jadi jangan direkam. Sebenarnya orang-orang jil itu gak usah direkam, biarin aja. Mau sendiri dan sekarang biarin aja, kita fokus dengan apa yang kemudian kita lakukan. Nah, orang seperti itu ya sudah, kita dakwahin saja. Perkara kemudian dia kemudian seperti apa pilihannya, nah itu adalah pilihan dia. Yang jelas adalah perkara yang sudah kita tahu, kita hidup dan kita punya Tuhan, dan kepada Tuhan kita harus beribadah, selesai. Islam itu gampang, gak perlu dibuat rumit. Oke, clear? Oke, mohon maaf saya harus lanjutkan materi, nanti kita bisa lanjutkan tanya jawab setelah ini. Umur satu aja, oh, boleh silakan. Karena Bapak dia sudah berikan waktu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya ditayangkan tentang lamanya di apa di Yaumil Akhir 700 tahun di alam kubur sekian tahun. Ini ada nggak dasarnya hadisnya atau apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Di buku saya Beyond Inspiration saya sudah kutipkan dari situ kalau saya nggak salah di WMPD bahwa kemudian Rasul pernah berkata, bagaimana keadaan kalian jika kalian dikumpulkan dalam satu tempat seperti anak panah dikumpulkan dalam wadahnya? Maka pada waktu Rasul katakan, dan itu selama 50.000 tahun Allah tidak pernah memperdulikan kalian. Dan itu ada, nanti silakan dibaca. Dan sebenarnya di dalam itu masalah kemudian di alam kubur itu tidak ada dalil yang pasti. Cuma ketika ada ulama yang menghitung-hitung dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali pernah mengatakan demikian. Kira-kira sekitar 3.000 atau 7.000 tahun. Jadi seperti itu. Jadi setelah kemudian tidak ada dalil pasti, tapi kira-kira segitu. Karena gini Pak, yang namanya bumi itu kan tercipta dan kemudian diselesaikan oleh Allah. Setelah kemudian semuanya kemudian mati, kemudian bumi ini terjadi kiamat, kemudian baru dibangkitkan lagi. Nah, menurut kemudian ilmuwan-ilmuwan juga bahwa bumi ini itu nggak akan bertahan lama kecuali 7.000 tahun saja. Nah, maka 7.000 tahun itu dijadikan sebagai patokan. Tidak ada angka yang pasti, tapi itu dikira-kirakan. Tapi kalau selainnya seperti Yaumil Mahsyar itu ada angka pastinya. Seperti kemudian perkara-perkara yang lain juga ada beberapa angka pastinya. Oke, cukup? Kalau gitu kita lanjutkan sedikit dulu sekalian. Mau pilih yang mana? Biasa atau istimewa? Yakin? Yakin. Oke. Walaupun di dalam ada karena ada khusus peranikan, sebenarnya di depan ada khusus peranikan yang lain. Siapa yang mau nikah? Oke. Yang sudah nikah? Yang punya anak perempuan? Yang sudah nikah punya anak perempuan? Mau anaknya dapat anak yang soleh? Mau dapat yang soleh yang belum menikah? Mau. Yakin? Yakin. Oke, saya kasih tahu rahasianya mau. Oleh karena itu saya akan coba bacanya. Ingat baik-baik, tidak akan saya ulangi dua kali. Ya, ingat baik-baik dan tidak boleh dicatat. Ya, saya sepakat tidak boleh dicatat. Ya, karena ini track recordnya tidak boleh keluar. Jadi ini tidak boleh keluar. Jangan dicatat. Hapalin aja. Saya cuma mau kasih tahu, cuma ada dua tipe cewek di dunia. Berapa tipe cewek? Dua. Berapa lagi sekali lagi? Dua. Ingat baik-baik. Satu namanya tipe pisang goreng. Yang dua namanya tipe lapis legit. Tidak saya ulangi lagi. Tipe pertama apa namanya? Yang kedua? Bagus. Tipe pertama pisang goreng, bagus sekalian. Ini namanya pisang goreng. Ibu-ibu bisa buat pisang goreng? Semua ibu-ibu di Indonesia insya Allah bisa buat pisang goreng. Mudah atau susah? Bahannya murah atau mahal? Murah. Kalau itu dijualnya murah atau mahal? Berapa harganya? 5.000. Sorry, 5.000 enggak. Berapa harganya? 500. Kalau itu jual 50 lah paling banyak. Kalau ini 300 diskon enggak? Diskon. Oke, kalau itu kita lihat jualnya di mana? Di jalan. Kotoran banyak, asap banyak di situ, debu banyak di situ, banyak. Yang beli kira-kira siapa? Siapa yang beli? Tukang ojek itu siapa lagi? Tukang parkir itu siapa lagi? Yang punya duit 1.000 atau 2.000 jadi 5.500. Siapa lagi yang beli? Mahasiswa, betul, mahasiswa yang beli. Karena mahasiswa itu kere biasanya. Nah, ini adalah yang beli mahasiswa, yang beli orang-orang yang punya enggak punya duit. Cara belinya di mana? Oke, ibu-ibu diam, dengarkan baik-baik. Saya mau tanya calon, sorry, saya mau tanya yang sudah biasa beli pisang goreng. Jawabnya keras sedikit ya, jangan kemudian enggak jujur ya. Kalau beli pisang goreng yang dipilih itu adalah yang sudah dingin atau yang masih hot? Yang keras sedikit, yang masih yang sudah dingin atau yang masih hot? Oke, kalau begitu cara milihnya, senang milih yang sudah matang atau yang sudah matang, yang masih mentah? Matang atau mentah? Gimana cara milihnya? Nah, dengar bu, apa cara milihnya gimana tadi? Oke. Pilihnya 11, belinya? 1. Utang lagi kan itu kan ya? Nah, itulah kemudian kasih pisang goreng. Nah, kalau gitu kita lihat. Yang kedua, lapis legit makanan untuk bahan saya bagus sekalian. Lapis legit, buatnya susah atau mudah? Susah. Bahannya murah atau mahal? Saya pernah disuruh buat lapis legit sama ibu saya, bantu ibunya ngocokin. Pegang kocokan saja 1.5 jam bagus sekalian. Berapa? 1.5 jam untuk buat adonannya saja. Kalau gitu ketika kemudian buatnya susah, buatnya seperti apa? Bayangkan bagus sekalian. Sudah jadi adonan 1.5 jam. Oven dipanaskan, loyang dikeluarkan, lumurin dulu dengan margarin supaya dia nggak lengket, kasih satu lapis, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tebal nanti mantep, terlalu tipis nanti bisa pecah. Masukkan ke dalam oven, 5 menit, ting, keluar, tambahin lagi satu lapis lagi. Masukin lagi oven lagi, ting, keluar lagi, tambahin satu lapis lagi, masukin lagi, 5 menit, ting, keluar lagi. Panasnya minta ampun buat itu sekalian, karena di dekat oven, kemudian ting, keluar lagi, wih, gosong, yang gosong diangkat. Tambahin lagi dengan yang baru. Setelah 30 lapis atau lebih, jadilah lapis legit. Buatnya susah atau enggak? Susah. Makanya kemudian jualnya? Mahal. Berapa harganya? Berapa harganya? Oh sorry, masih enggak tahu. Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya? 50 ribu. Percaya enggak kalau saya pernah makan lapis legit yang harganya 400 ribu seloyang? Karena memang ada. Tergantung kemudian bahan dan tergantung kemudian bahan kemudian pembungkusnya kan misalnya. Nah, lapis legit harganya mahal. Dijualnya di mana? Toko roti, toko swalayan, tempatnya enak, dingin, ada AC-nya. Gimana cara milihnya Bapak-Ibu sekalian? Nah, masuk ke dalam, kemudian lihat yang manapun dia pilih sama aja karena ada jaminan dari pabriknya, betul begitu? Kemudian dia pilih satu, kemudian dia bawa kemudian ke apa kasir, kemudian dibayar tunai, baru dibawa ke rumah. Yang beli siapa kira-kira sekalian? Siapa? Yang punya duit, siapa yang punya duit? Hah? Dokter, terus naik kelas siapa? Mahasiswa enggak pak? Siapa lagi kira-kira? Mahasiswa, dokter, kemudian apa insinyur, kemudian direktur, ustaz, dan sebagainya. Karena ustaz juga punya banyak duit di sini. Nah, ini kita lihat, itu yang beli. Nah, cara belinya seperti itu. Bawa pulang, kemudian dibuka, dipotong, baru dimakan. Nah, ini terjadi pada lapis legit. Pertanyaan saya, ibu-ibu, kalian, anaknya mau jadi yang mana? Pisang goreng atau lapis legit? Pisang goreng atau lapis legit? Yang mau nikah, mau jadi mana? Pisang goreng atau lapis legit? Sekarang saya tanya nih, mau pisang goreng atau lapis legit? Pisang goreng atau lapis legit? Yang keras sedikit, pisang goreng atau lapis legit? Yang ada aja. Tidak berfungsi dia. Bapaknya murah lagi, Masya Allah. Ada istrinya kan? Tidak ada. Hidup adalah pilihan. Tak ononi. Seadanya aja. Hidup adalah pilihan. Mau pilih lapis legit bisa, mau pilih pisang goreng bisa. Hidup adalah pilihan. Nah itulah sebenarnya rahasianya saya sampaikan dalam hal ini. Allah janjikan dalam Al-Quran, laki-laki yang baik akan dapat perempuan yang baik. Dan perempuan yang baik akan dapat laki-laki yang baik. baik. Sebaliknya, perempuan yang jahat akan dapat laki-laki yang jahat, dan laki-laki yang jahat akan dapat perempuan yang jahat. Ustaz, itu nabi-nabi Nuh, istrinya kemudian ada yang jahat. Itu khusus para nabi. Untuk manusia kebanyakan berlaku dalil umum bahwa yang baik akan dapat yang baik, yang jahat akan dapat yang jahat. Contoh, pernah nggak lihat ada seorang suami baik banget, istri jahatnya minta ampun. Pernah lihat? Istri suaminya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Malam-malam seperti jam terakhir, istrinya kemudian mau bangun, mau pipis. Lihat suami baca Quran, dia tendang. Ngapain lu baca Quran di sini? Pernah lihat yang begitu? Enggak. Pernah lihat, cuma di sinetron. Kalian, di kejadian nyata enggak akan ada. Karena dalam kejadian nyata, yang baik akan dapat yang baik, yang jahat akan dapat yang jahat. Saya merasa sudah baik, tapi kenapa dapat yang jahat? Mungkin perasaan anda aja ada baik. Ketika saya belum nyari istri, mungkin gak akan nyari istri yang ada tato bolong ikannya di sini. Gak mungkin kan? Ada tato jangkar sebelah kanan. Gak mungkin juga saya nyari dengan orang yang dugeman. Kenapa? Orang dugeman gak akan akhir sama saya. Apa tuh Ustaz Ferry? Dikit-dikit alhamdulillah. Dikit-dikit syukuran Allah. Dikit-dikit Allah. Panas kuping gue. Karena dia saya tanya. Nah, berarti dia gak akan punya naksir. Dan ketemunya di mana? Saya aktivitasnya di masjid, aktivitasnya di kampus, aktivitasnya di tempat-tempat hiburan malam. Gak akan pernah kita ketemu. Yang gak akan pernah mulai kita menikah. Karena yang baik akan yang baik, yang jahat akan yang jahat. Kalau seorang kemudian sekali menikah, ininya siapa? Ya kalau gak teman pengajian, pasti ada pengajian. Kan gitu. Life is sorry. Gak percaya ini, jadi saya perkenalkan. Bukan yang ini ya, ini ibu saya. Ini nih, istri saya. Siapa tuh salah pikir. Ini istri saya, ini anak saya. 100% saham saya. Ini diambil di kota, di Pati, Jawa Tengah. Istri saya orang Pati, 2 jam dari Semarang. Jadi ini adalah rumahnya. Lihat nih, sangat tangguh sekali, karena memang tempatnya itu tempat yang gak ada airnya, pasti yang gak ada airnya. Dia kemudian ketika menikah dengan saya, banyak yang nanya, kok bisa ketemu sih? Begini ceritanya, mungkin. Nah, jadi cerita begini, kita tuh dulu sekelas ceritanya, makanya bisa ketemu. Lu kok bisa kemudian mau nikah sama orang-orang seperti ini? Nah, beginilah ceritanya. Yang namanya lapis legend itu bikinnya susah. Istri saya dulu belum pakai kerudung dan belum pakai jilbab. Dulu buka-bukaan. Ketika SMA dia belum tahu karena dia tingkatnya di desa, gak pernah dapat pengajaran Islam. Tapi ada satu pun yang dia pegang bahwa dia gak mau nikah dengan orang di kampungnya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa orang-orang di kampungnya parahnya minta ampun. Ada yang kemudian lempar batu, ada yang lempar piring, sebagainya. Maka dia gak mau, karena dia melihat orang kampung itu mengerikan. Maka dia mati-matian mau keluar dari kampungnya. Sekolah lah dia, SD, SMP, SMA, dia harus kemudian ngayuh, kemudian kita sepeda 5 km pergi, 5 km kurang, cuma untuk pergi ke sekolah. SMA sama dia diterima di IPB. 4 juta untuk masuk IPB pada zaman saya. Ibunya bilang, gak usah macam-macam lah, kamu tuh anak tunggal, gak usah macam-macam, udah di rumah aja lah, ngapain kuliah jauh-jauh daripada ibu. Yang kemudian parahnya bukan hanya ibunya, tapi namanya orang kampung, sampai mau kuliah sekampung tau, betul begitu? Bahkan dirasain, bahkan disuruh dirasain. Diomongin, nah ketika diomongin, kamu tuh anak gak berbakti, anak satu-satunya, jauh lagi dari orang tua, itu pamannya itu, gak boleh itu, nanti ini adalah pertanda buruknya, sebagainya. Orang Jawa kan banyak pertanda buruknya, gitu kan ya. Nah kemudian setelah itu dia pokoknya mau tetap kuliah, ibunya ngalah. Jual sawah, kemudian juga kemudian minjem duit, kemudian emas-emasnya dijual, dia adalah dia di IPB. Dengan kondisi seluruh orang kampung gak setuju. Namanya kemudian orang kampung pergi ke IPB, itu satu orang yang pergi, sekampung nganterin. Itu begitu, naik mobil L300. Pernah pribadi yang ketahuan. Naik mobil L300, ternyata kok jadi, betul, lapis lagi di tengah jalan, dapat frontalan. Lapis lagi kan susah. Tengah jalan di Indramayu, di Eretan, mobilnya kebalik. Seluruh orang yang ada di sana kemudian luka-luka. Yang paling parah, sepupunya 3 jari harus dipotong. Gara-gara jepit pintu. Nangis dia seharian mati-matian gak mau masuk ke IPB. Pokoknya saya gak mau masuk ke IPB. Benar kata orang, saya bawa pertanda buruk. Lebih baik saya di rumah aja lah. Nangis mati-matian. Ibunya dan bapaknya nangis. Sudah nanti gak apa-apa. Ibu sudah kemudian itu. Kira kan boleh masuk ke IPB. Gak ada masalah belajar di sana. Masuk lagi ke IPB. Tahun pertama jadi mahasiswa terbaik di kelas. Jadi IPK-nya 3,6. Sorry, waktu itu IPK saya tahun pertama 3,6. Saya udah mikir bahwa saya juara kelas waktu itu gitu kan ya. Ternyata IPK dia 3,9. Tapi waktu itu belum ada perasaan karena belum masuk di kelas. Nah, setelah kemudian dia mulai jadi orang yang terbaik di kelas, kemudian namanya musibah tidak selalu mulai sampai di situ. Selesai mulai jadi yang terbaik di kelas, ketika UAS berikutnya kemudian dia dapat panggilan dari rumah. Suruh dia segera pulang ke kota Pati. Dalam keadaan kemudian merasa gak enak, dia pulang. Ternyata betul, setelah sampai Semarang, dibelokin ke Solo, bukan pergi ke Pati. Sampai ke Solo, dia dihadapkan pada satu pilihan. Di rumah sakit, bapaknya kakinya mau dipotong atau tidak. Karena dia adalah satu-satunya ahli waris. Maka kemudian bapaknya ternyata terjadi pertambangan, ketimpa batu di garis sebelah kiri sampai membusuk, kemudian sampai lutut. Akhirnya dipundut saat dipotong di atas lutut, dan akhirnya bapaknya gak punya kerjaan lagi. Ibunya buruh tani, dia cuma bisa mengirimkan sekitar 300 ribu per bulan. Yang saya sampai sekarang masih kemudian bingung bagaimana dia bisa lulus dengan uang segitu. Tapi ternyata apa terjadi? Dia malah kemudian lebih taat pada Allah. Dia yakin bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkan dia dari kondisi kesulitan seperti ini kecuali pada Allah. Maka dia pakai kerudung, pakai jilbab, kaji Islam. Pucuk di cinta ulang tiba, 2002 kaji Islam masih Islam. Begini ceritanya. Waktu itu hujan di Tbilisi. Nah ketika itu hujan di Tbilisi dan kemudian kita lagi praktikum nyangkul. Gak keren banget sih usah ketemuin praktikum nyangkul. Ya begitulah, karena kita masih usah pertanian. Nah ketika lagi praktikum nyangkul, tau sendiri tanah bubur tuh kalau lagi hujan di biji tuh sampai petis. Betul begitu? Sampai petis. Nah ketika kemudian saya lihat ada kemudian seorang awet datang kemudian ke sawah, kemudian masuk ke tempat yang seperti itu, nyangkul di situ. Jangankan kemudian dia lepas jilbabnya, kos kakinya aja masih dipakai. Dalam pikiran saya, cocok nih jadi ibu daripada anak-anak saya. Dan saya tulis surat, mau gak jadi istri saya dan sebagainya, saya kirim. Setelah saya kirim, saya kan gak dapat dapat respon, saya telepon, gimana? Mau gak tinggal sama saya? Kamu tuh gak tahu apa-apa tentang saya? Kamu tuh gak tahu bahkan tentang saya itu dari mana? Tahu gak? Sengah rumah saya itu masih dari tanah. Saya gak nyari tanah, saya bilang saya nyari istri. Kalau gitu kamu ngadep ibu saya juga. Nah setelah saya ngadep ibunya, ternyata lebih heboh di kampungnya. Kenapa? Seumur hidup kampungnya itu baru sekali ada orang Cina masuk kampung. Tapi karena saya baik, akhirnya saya diterima. Dengan cerita kita menikah dan tahun 2009 kita bawa anak saya usianya 1 tahun lebih sekarang. Nah, disitulah inti ceritanya. Kenapa inti ceritanya? Ketika kemudian kita sudah bawa kemudian anak kita ke sana, setelah kemudian mereka melihat, disitu inti ceritanya bukan pernikahannya. Baru ketika itu orang-orang kamu bilang, untung dulu kamu kuliah. Untung dulu kamu kuliah. Padahal awalnya dirasanin. Terus sekarang untung dulu kamu kuliah. Kenapa? Ternyata teman-teman seangkatan yang baru ketahuan. Saat itu kenapa dia kemudian yang jadi yang terbaik. Ada teman yang gak kuliah, gak islami, gak tahu Islam sama sekali, pergi di Jakarta. Pulang-pulang perutnya melendung. Tapi gak ada bapaknya. Ada pulang-pulang perutnya melendung, bawa bapaknya, tapi yang harusnya jadi bapaknya sendiri. Enggak ya, umurnya. Ada kemudian pergi ke Jakarta, pulang rumah bawa istri, sorry, bawa suami, bawa anak. Tapi suaminya kasar. Lempar batu, lempar piring, lempar kulkas, membuang banget enggak banget. Pokoknya lempar-lempar segala macam lah. Cuma dia satu-satunya pergi kemudian ke Bogor, balik lagi ke kota Pati, sorry balik lagi ke kampungnya, dapat gelar sarjana, pulang-pulang bawa orang ganteng lagi. Gak percaya, tanya aku sendiri. Kita lihat, life is choice. Hidup adalah pilihan. Mungkin pada waktu sekarang, tak kalau terlihat begitu susah. Tapi pada waktunya, insya Allah semua akan menjadi begitu. Kalau kita mau sadar untuk menetapi jalan Allah dan kemudian tidak bermaksiat pada yang punya hidup itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Kalau ada sesuatu baik, pasti berdasar kepada Allah. Sorry, harus saya sudahi karena harus menjemput. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, kemudian kalau ada yang mau materinya, boleh saya copyin kepada panitia. Nanti silakan copy kepada panitia. Kalau dia mau bukunya, nah, saya buat bukunya. Silakan. Harganya Rp50.000. Buku pertama, buku kedua Rp50.000, yang ketiga harganya Rp25.000. Terima kasih. Lainnya Taufik Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materi dari Ustaz Felix yang kita ucapkan. Jazakumullah khair. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, ada pengumuman, beberapa pengumuman. Pertama,